وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى صفحة 97 اقرأ يا فائز من الشرح. بسم الله. القرآن حروف وكلمات. القرآن حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية. الأول أن الكفار قالوا إنه الشعر ولا يمكن أن يصاف بذلك إلا ما هو حروفا وكلمات. ثاني أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يضرى ما هو. الثالث أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العنكبوت 46. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. حسبك يكفي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القرآن حروف وكلمات. Kata beliau ini prinsip ahlus sunnati wal jamaah yang namanya Al-Quran hurufun wa kalimatun, terdiri dari huruf-huruf dan kosakata. Al-Quran hurufun wa kalimatun. Al-Quran merupakan huruf dan kalimat. Kalimat di sini jamak dari kalimatun, kata, susunan kata. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullahu taala, yaitu al-Imam Ibnu Qudamah, mu'allif telah menyebutkan lidzalika adillatan tsamaniyah. Beliau menyebutkan untuk hal itu sebanyak 8 dalil. Kemudian disebutkan satu persatu. Di sini disebutkan annal kufar qalu innahu syi'run. Orang-orang kafir menyatakan Al-Quran adalah syair. Yang namanya syair, yang ma'ruf di kalangan orang-orang Arab, terdiri dari suara, lafaz, susunan kalimat. Wala yumkin ayusuf bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimat. Dan tidak mungkin hal itu bisa disifati pada Al-Quran melainkan sesuatu yang sifatnya apa? Huruf dan kalimat. Kemudian yang kedua, annallaha tahadda al-mukadzibina bihi ayatu bimithlihi. Allah Azza wa Jalla menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ada tantangan dari Allah kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran agar mendatangkan yang semisal Al-Quran. Walau lam yakun hurufan wa kalimatin, Kalau seandainya Al-Quran bukan terdiri dari huruf dan kalimat, lakana at-tahaddi ghayra maqbulin. Niscaya at-tahaddi tadi ghayra maqbul. Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Idh la yumkin at-tahaddi illa bisya'in ma'lum yudra mahuwa. Dikarenakan tidak mungkin penantangan tadi kecuali dengan sesuatu yang maklum, diketahui apa hakikat sesuatu itu tadi. Kalau sesuatu yang tidak diketahui, tidak bisa dicontoh, ya, tidak mungkin untuk ditantang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Al-Quran adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dicontoh, ya kan? Karena terdiri dari apa? Huruf wa kalimat. Namun permasalahannya mereka tidak akan mungkin bisa untuk mencontohnya dari sisi susunan yang ada. Itu ada ta'liq ya, ada ta'liq berkaitan dengan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang beliau menyatakan wala khilafa bainal muslimin anna man jahada minal qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Tidak ada khilaf di kalangan para kaum muslimin bahwasanya orang yang mengingkari satu ayat atau satu surat atau satu kalimat, satu huruf dari Al-Qur'an yang telah disepakati maka dinyatakan kafir. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di ta'liq dinukilkan di situ, wa ajma'u ala anna man jahada suratan minal Qur'an aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Para ulama sepakat bahwasannya orang yang mengingkari satu surat diingkari sama dia dari Al-Qur'an tadi, atau ayat satu ayat, atau kalimat itu satu kata, au harfan satu huruf diingkari sama dia, muttafaqun alaih yang telah disepakati annahu kafir, maka dia kafir walaupun satu huruf. Ada huruf dalam Al-Quran itu katanya dia bukan bagian dari Al-Quran. Ini gambaran yang disebutkan ijma'. Terus bagaimana orang-orang Rafidhah yang mengingkari Al-Quran kamilan atau aksar Al-Quran itu muharraf katanya mereka. Qala wa makhtalafa as-sahabat fi syai'in min suwaril Quran fima alimtu. Kata Ibnu Qudamah, tidak ada para sahabat yang berselisih sedikit pun dalam urusan suwaril Quran, surat-surat Al-Quran, berdasarkan yang aku ketahui. Illa fil mu'awwidhatain, kecuali pada ayat mu'awwidhatain. Fa inna ba'dahum lam yaktubha fi mushafihi. Sebagian sahabat mereka ada yang tidak menulis dalam mushaf itu. Wa ajma'u 'ala ma adahuma, dan mereka sepakat sahabat itu selain mu'awwidhatain. Namun lam yaktub as-sahaba atau ba'du as-sahaba fi al-mushaf, itu tidak menunjukkan bahwasanya dia bukan bagian dari Al-Qur'an. Difaham ya? Intinya yang disepakati oleh para ulama. Wa annallaha, yang ketiga. Wa annallaha akhbara bi anna al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Al-Qur'an yutla alaihim, bisa dibacakan kepada orang-orang kafir. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan apa? Orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla dari kalangan orang-orang kafir, ya, coba datangkan selain Al-Qur'an atau ganti saja katanya. Wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidaklah sesuatu yang dibaca melainkan apa? Sesuatu yang sifatnya huruf dan kalimat. Kemudian beliau mengatakan, "Annallaha akhbara bi annahu mahfuzun fi suduri ahli al-'ilm." Allah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang bisa dihafal di dada-dada para ahli al-'ilm. Wa maktubun fi lawhil mahfuz, ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul 'ilm. Bahkan itu Al-Qur'an adalah ayatun bayyinat yang ada di dada-dada para ahlul 'ilm. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an Al-Karim ada di kitabin maknun, yaitu Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Wala yuhfaz wala yuktab illa ma huwa hurufun wa kalimat. Tidaklah sesuatu yang bisa dihafal, bisa ditulis, melainkan sesuatu yang memiliki huruf dan kalimat. Nasihin, ikra. Al-Khamis, qalun Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanatin. Wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanatun. Sahah mu'allifu walam yu'azza walam ya'zuhu walam ya'zuhu walam adil man kharajahu. As-sadis qawlu Abi Bakrin wa Umar qira'atul Qur'ani ahabu ilayna min hifzi ba'di hurufihi. As-sabi' qawlu Ali radhiyallahu anhu man kafara bi harfin minhu faqad kafara bi kullihi. As-samin ijma'ul muslimina kama naqala mu'allifu ala anna man jahada minhu suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqun alaihi bahwa kafirun. Wa anadu suwaril qur'ani arba'u abawasyara wa mi'ah minha wa tis'a wa ashruna wa tis'a wa arba'asyara wa arba'asyara wa mi'ah minha wa tis'a wa ashruna ibtatahat bil harfil muqatta'ati. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an fa'arabahu. Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian membacanya dengan bagus, baik dan benar, dengan fasih, falahu bi kulli harfin minhu ashr hasanat. Maka bagi dia pada setiap huruf dari Al-Qur'an tadi ashr hasanat, 10 kebaikan. Wa man qara'ahu wa lahana fihi. Siapa yang baca kemudian keliru padanya pada bacaan dia, falahu bi kulli harfin hasanah, maka setiap huruf ada satu kebaikan. Shahahu al-muallif wa lam ya'zuhu wa lam ajid man kharajahu. Ya, disahihkan oleh muallif namun beliau tidak menyandarkannya ke siapa yang mengeluarkannya. Wa lam ajid man kharajahu. Wa lam ajid man kharajahu, kata Ibnu Utsaimin, aku tidak mendapati siapa yang mengeluarkannya, mentakhrijnya. Taqaddam takhrijuhu, ya, sudah lewat disebutkan. Wa qawlu Abi Bakar wa Umar, dan ucapan sabda ucapan Abu Bakar dan Umar, i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifzi ba'di hurufihi. Ya, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan bagus, dengan fasih, sesuai dengan huruf-hurufnya, ahabbu ilaina min hifzi ba'di hurufihi, lebih kami sukai dibandingkan menghafal sebagian huruf-huruf yang ada. Sisi pendalilnya dari sisi mana? Ba'du hurufihi. Umar pun menyebutkan apa? Al-Quran merupakan huruf. Qawlu Ali radhiyallahu anhu man kafara biharfin minhu. Kafara biharfin minhu faqad kafara bihi. Faqad kafara bihi kulli. Barang siapa yang mengkufuri Al-Quran, ya, satu huruf saja, maka sungguh dia telah mengkufuri seluruh Al-Quran tadi. Dan juga ijma'ul muslimin kama naqal muallif, ijma'ul muslimin dinukilkan ijma' oleh Ibnu Qudama bahwasanya kaum muslimin menyatakan ala anna man jahada minhu suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqun alaihi fa innahu fa huwa kafir. Orang yang mengingkari satu surat saja atau satu kalimat atau satu huruf yang telah disepakati dari Al-Qur'an tadi, maka dia kafir. Wa adadu suwaril Qur'an, itu totalnya ada 114, ya. Minha, suratnya ada 114. Dari 114 tadi, minha diantaranya ada 29 uftutihat bil huruf al-muqatta'ah, dibuka dengan huruf al-muqatta'ah. Alif lam mim Hamim. Awsaful Quran. Awsaf Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran. Maksudnya sifatul Quran. Ya, awsaf, sifat. Al-Quran itu sifatnya apa saja. Wasafallahu ta'ala Al-Quran Al-Karim bi'awsafin azimatin kathiratin zakaral mu'allifu minha ma yali. Al-Quran memiliki banyak sifat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan sekian banyak sifat yang agung. Mu'allif menyebutkan diantaranya, annahu kitabullahil mubin. Al-Quran adalah kitabullah al-mubin. Apa makna al-mubin? Ay al-mufsih amma tadammanahu min ahkamin wa akhbar. Al-mubin, al-mufsih, yang menjelaskan secara detail dari segala sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran tadi berupa hukum dan khabar. Jadi tidak ada yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan. Penjelasan yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, mereka menyebutkan Al-Quran tibyanan likulli syai'in. Ya, Al-Quran tibyanan likulli syai'in. Tibyan Al-Quran penjelas atau menjelaskan segala sesuatu ini kembali pada dua tibyan penjelasan. Yang pertama, al-isyarah ila maudhi'il bayan, isyarat kepada tempat penjelasan. Jadi bukan langsung menjelaskan, tapi ada isyarat. Ada isyarat. Mereka contohkan seperti lafaz fas'alu hal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika ditanya, apa hukum masalah ini? Ya, terkadang itu tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran ya. Namun ada isyarat ila maudhi'il bayan. Kemana? Bertanya kepada para ulama. Fas'alu hal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalam Al-Quran ya. Makanya ketika disebutkan kisah sama Syekh Ibnu Taimin dalam Syarah Kasbus Subhat, ada seseorang muslim ditanya oleh seorang Nasrani di restoran di Mataram, tanya, katanya dalam Al-Quran itu seluruhnya dijelaskan ya, mana penjelasannya kira-kira tentang resep masakan ini tadi. Seorang muslim ini tadi dia mengatakan, memanggil apa namanya koki ya, tukang buat makanan tadi, dipanggil sama dia, sini tolong sebutkan resep masakan ini tadi, disebutkan sama koki tadi secara detail. Nah, saya bertanya kepada dia dikarenakan disebutkan dalam Al-Quran fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, ini bidangnya dia. Maka dalam Al-Quran itu memberikan isyarat ila maudhi'il bayan, kepada tempat penjelasannya. Penjelasannya ada di mana? Pada koki. Ya. Yang kedua, Al-Quran al-mubayyin binafsihi. Ya. Pada Al-Quran jadi menjelaskan secara detail dengan sendirinya. Seperti permasalahan apa? Detail. Di antara masalah waris. Waris sudah detail dalam Al-Quran. Ya, pembagian waris disebutkan dalam Al-Quran. Itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang membagi. Walaupun ada hadis, beberapa hadis pelengkap, namun yang disebutkan dalam Al-Quran itu sudah lumayan mendetail. Min ahkam wa akhbar, juga berita seperti itu sama ya, juga disebutkan apa namanya detail apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu sudah cukup kita imani. Ada pun yang tidak disebutkan, tidak usah banyak tanya. Karena sebagian ikhwan itu nanya ketika tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak penting. termasuk warna anjing, Ashabul Kahfi, tidak ada faedah. Kemudian apa namanya, laut yang ketemunya Musa sama Khadir di mana itu, tidak juga penting. Kenapa tidak dibangun padanya ahkam? Kemudian di sini disebutkan annahu hablullahil matin. Hablullah al-matin. Ai al-ahdul qawi. Ya. Al-ahdul qawi. Perjanjian yang kuat. Alladzi ja'alahu Allahu sababan lil usul ilaihi wal fawz bi karamatihi. Ya Allah azza wa jalla jadikan Al-Qur'an sebagai sebab untuk mencapai kepada Allah azza wa jalla dan selamat, sukses dengan kemuliaan karomah, kemuliaan dari Allah azza wa jalla. Jadi Al-Qur'an merupakan tali, ya, penyambung sabab, ya. Sabab itu penyambung tali yang bisa menyambungkan dia dengan Allah azza wa jalla dan mencapai tujuan dia, yaitu keridhaan Allah azza wa jalla. Itu Al-Qur'an, sehingga posisi Al-Qur'an hablumullah, tali yang kuat kokoh bisa menyambungkan antara hamba dengan Allah azza wa jalla. Yang ketiga, annahu suwarun muhkamat. Surat-surat yang muhkamat. Ai, makna muhkamat di sini mufassalu as-suwar. Mufassalu suwar. Surat-suratnya dirinci. Sudah mufassal, terinci. Kullu suratin munfaridatin anil ukhra. Setiap surat itu tersendiri dari surat yang lain. Tidak double-double. Itu luar biasa. Sebagian para ulama itu kadang menulis karya tulis, buku. Itu kadang ada pengulangan bab. Ya, pengulangan bab. Bab yang sebelumnya diulang lagi nanti di ujung. Namun Al-Quran tidak ada. Masing-masingnya itu tadi punya makna tersendiri. Walaupun kadang kisah itu berulang, namun punya makna tersendiri. Wal muhkamat. Al-mutqinat, al-mahfuzat minal khalal wa tanaqud. Dan muhkamat itu juga maknanya al-mutqinat. Al-mutqinat, tertata rapi. Mahfuzat, terjaga. Mutqinat itu tertata rapi, itqan. Ya, afan mutqanat, afan bukan mutqinat tapi mutqanat. Yang tertata rapi, al-mahfuzat. Yang dijaga, betul-betul tertata dan dijaga. Minal khalal, dari kekurangan-kekurangan, watanaqud dan kontradiksi. Maknanya Al-Quran tadi betul-betul terjaga rapi dari kekurangan dan kontradiksi. Tidak ada dalam Al-Quran itu kontradiksi. Sudah dibukukan oleh para ulama. Seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti dalam kitab beliau apa? Daf'u Ihamil Ittirab fi Ayil Quran. Yang keempat, annahu ayatun bayyinat. Al-Qur'an adalah ayatun bayyinat. Apa makna ayatun bayyinat? Ay alamat zahirat ala tauhidillah. Yaitu tanda-tanda yang zahirat, yang nampak jelas akan tauhid Allah azza wa jalla. Wa kamal sifati. Dan juga ayat-ayat yang jelas yang nampak akan kesempurnaan sifat Allah azza wa jalla. Wa husna wa husni tasyri'atihi, dan juga bagusnya pensyariatan Allah azza wa jalla. Jadi ada pada Al-Qur'an, ya. Kemudian masalah khamr enggak langsung diharamkan. Pensyariatnya bagus sekali. Pertama dibolehkan karena mereka masih bergelimang dengan maksiat minum khamr ketika itu. Kemudian turun lagi pengkhabaran ismuha wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr dengan judi tadi dosanya itu lebih besar dibandingkan kemanfaatan. Kemudian turun yang ketiga apa namanya, larangan salat la taqrabu shalaw antum sukara, barulah turun yang keempat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Yang kelima, anna fihi muhkaman wa mutasyabihan. Dalam Al-Qur'an ada yang muhkam, ada mutasyabih. Fal muhkam, makna muhkam adalah ma kana ma'nahu wadhihan. yaitu sesuatu yang maknanya sudah wadihan, jelas gamblang. Wal mutasyabih maka ma'nahu khafiyan, sesuatu yang maknanya apa? Khafi, masih samar. Bukan tidak diketahui ya. Mutasyabihat itu bukan tidak diketahui, tapi samar. Bagi siapa? Bagi person-person yang ada. Bagi kita mutasyabih. Bagi para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mutasyabih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab tafsir. Kitab judulnya Tafsirul Ayat Allati Ashkalat Alal Ulama. Judulnya aja ngeri. Ya. Nah, lihat ada di jual gitu loh. Judul kitabnya Tafsir. Karena Ibnu Taimiyah Tafsirul Ayat kalau tidak salah. Tafsirul Ayat Allati Ashkalat Alal Ulama. Tafsir ayat-ayat yang iskal bagi para ulama, bagi para ulama bukan bagi kami kita. Itu Ibnu Taimiyah bisa menafsirkannya. Luar biasa. Wala yu'arid hadza ma sabaq. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah lalu pada nomor 3 yang menyebutkan rinci muhkam. Nomor 3 menyebutkan Al-Qur'an muhkam. Di sini menyebutkan mutasyabihat. Li annal ihkam huna dikarenakan ihkam pada poin ketiga di sana itu bi makna itqan, makna itqan rapi, wal hafaz ya, terjaga minal khalal wa tanaqul, itu namanya ihkam. Wa huna bi makna wuduhil makna, dan di sini bermakna wuduhil makna, sehingga makna muhkam ketika disebutkan Al-Qur'an muhkamun terdiri dari dua makna. Muhkam punya dua makna. Makna pertama, Al-Qur'an muhkam bermakna itqan wal hafaz minat tanaqud wal khalal. Ya, al-itqan, tertata rapi, itu muhkam. Makna kedua, wuduhul makna. Difahami? Sama mutasyabih juga punya dua makna. Makna pertama, anna al-Qur'an ba'dhu yushbih ba'dhu. Sebagian Al-Quran menyerupai sebagian lain dari sisi mana? Kerapiannya. Keindahannya. Adapun makna kedua, at-tasyabu atau al-mutasyabi, itu maknanya al-khafa, tersamarkan. Insya Allah nanti dilewati dalam ilmu usul tafsirnya. Wa idha radatna al-mutasyabi huna ilal muhkam soral jami' muhkaman. Sehingga kalau kita kembalikan al-mutasyabih di sini kepada muhkam, maka seluruhnya menjadi muhkam. Kenapa? Dikarenakan makna muhkam yang pertama bermakna apa? Itqan. Kalau makna itqan berarti tidak ada yang samar, istilahnya khafa ya. Semuanya muhkam ya. Tidak ada yang khafa, tidak ada yang tersamarkan. Semuanya wuduhul makna. Itqan maknanya tertata rapi. Difahami? Makna mutasyabih sama muhkam. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Taimin faedah ini tadi dalam usul tafsir. Kitab usul tafsir itu. Yang keenam. Annahu haqqun la yumkin ayyatihil batilu min ayyi jihatin. Al-Quran adalah hak. Tidak mungkin Al-Quran akan didatangi oleh kebatilan dari segala arah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Tidak akan mendatangi Al-Qur'an suatu kebatilan pun, baik dari depan ataupun dari belakang. Al-Qur'an adalah tanzilun min hakimin hamid. Yang ketujuh, annahu bari'un mimma wasafa bihil mukadzibun min qaulihim. Bahwasannya Al-Qur'an berlepas diri dari pensifatan para pendusta. Min qawlihim, berupa ucapan mereka, innahu syi'run. Al-Quran adalah syair, katanya mereka. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Dan tidak pantas bagi dia untuk bersyair. Tidaklah Al-Quran itu melainkan apa? Dzikr wa qur'anun mubin. Peringatan dan bacaan yang mubin. Wa qawlu ba'dihim in hadza illa sihrun yu'sar. Katanya mereka, ini sihir yang bisa mempengaruhi ya, yu'sar di apa diwarisi. Ya, ini sihir yang didapatkan diwarisi dari nenek moyang, yu'sar dari asar. Ini sihir yang diwarisi dari nenek moyang katanya. In hadza illa qaulul bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak Al-Qur'an ini melainkan apa? Katanya mereka in hadza illa qaulul bashar. Tidak Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia biasa. Itu ucapan mereka. Mereka mengatakan apa? Al-Qur'an ini sihir. Mereka mengatakan Al-Qur'an ini ucapan manusia biasa. Lihat, diancam kan? Jangan ngomong Al-Qur'an manusia biasa. Berarti apa? Al-Qur'an ucapan makhluk. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala mutawaqidan hadzal qa'il. Allah azza wajalla mengancam orang yang mengucapkan ini, sauslihi saqar. Aku masukkan ke neraka jahanam. Neraka saqar. Mereka-mereka yang mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Jibril, ya bukan kalamullah, kalamullah adalah kalam nafsi, terancam dengan ayat sauslihi saqar. Dikarenakan mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalam makhluk. Yang terakhir, annahu mu'jizatun la yumkin li ahadin ayati bimithlihi wa in awanahu ghayruhu. Al-Qur'an adalah mu'jizat. Tidak mungkin bagi seseorang bisa membuat mendatangkan yang semisal Al-Qur'an meskipun dia dibantu oleh orang lain. Qul la in jitama'atil insu wal jinn. Cobalah. Inilah produk yang enggak bisa dibuat dikawi sama Cina. HP bisa dikawi. Ya enggak? Tapi Al-Quran itu tidak bisa. Siapapun membuat Al-Quran palsu, selalu terbongkar. Memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Negara mana? Amerika, ya, Cina, Jepang dan yang lainnya tidak bisa. Walaupun mereka banyak sastrawan, orang Arab sekalipun tidak bisa. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan cuma manusia, jin disuruh kerjasama kan? Nah, kulla inna jitama'atil insu wal jin. Sudah musyawarah rafat jin dan manusia ini tadi buat Al-Qur'an palsu, ala ya'tu bimitsli hadzal Qur'an, untuk datangkan semisal Al-Qur'an, la ya'tu nabi mitslihi, tak mungkin mampu mendatangkannya. Bayangkan antum ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia, jadi bukan cuma sekedar manusia baik, tapi jin dan manusia. Walau kana wa'duhum li ba'din zahiran, walaupun sebagian mereka kerjasama dengan sebagian yang lain, sudah buat konspirasi antara jin dan manusia untuk membuat perwakilan manusia sama perwakilan jin, musyawarah, ingin buat Al-Quran palsu, itu tidak bisa. Ini berkaitan dengan awsaful Quran. Kita baca sedikit matan ini ya, matan Al-Imam Ibnu Qudamah. Adapun syarahnya nanti kita lanjut besok. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wal mu'minuna yarawna rabbahum. Biar nyambungnya besok kan masalah ru'ya juga ya, yang bunda alamia ya, hari Sabtu yang ru'ya itu ya, hari Ahad. Wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah ya absarihim, kaum mukminin melihat Rabb mereka di negeri akhirat dengan apa? Dengan mata mereka sendiri. Wa yazurunahu, dan mereka akan menziarahi Allah azza wajalla. Hari apa ini mengunjunginya? Jumat. Ya. Wa yukallimuhum wa yukallimunahu. Allah akan mengajak mereka bicara dan mereka pun akan diajak bicara oleh dan mereka pun akan mengajak Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Qala Allah taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhiratun. Mereka wajah-wajah itu tadi nadhirah, melihat ke mana? Ke Rabb-nya. Nasihin. Nadhara yanzuru. Itu bisa tiga keadaan. Apa saja itu? Ya Allah. Nadoro sama i coba berbana tafakkar, tadabbaro, memikirkan, mengamati. Nadoro mutaadi dengan ila itu berbana absor, melihat. Kalau nadoro sama tidak mutaadi itu bermakna intazar, menunggu. Santa Allah berfirman. Wa qala ta'ala, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, innahum hum, kembali ke mana? Al-kuffar. yauma idzin, pada hari itu nanti, ya, an rabbihim lamahjubut, mereka akan dihijabi dari melihat Rabb mereka. Dari sisi mana kira-kira faiz? Enggak jadi. Itu udah ada kok di penjelasannya. Mirip sama penjelasan Imam Syafi'i ya kemarin ya di Lamiyah itu ya. Falamma hajaba ulaika fi halis sukhti dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi hali ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalam ini mirip dengan kalam Al-Imam Asy-Syafi'i. Tatkala Allah Azza wa Jalla menghalangi, menutup mereka, orang-orang kafir, fi halis sukhti, pada kondisi Allah Subhanahu wa taala sukht, murka. Allah murka kepada orang-orang kafir. Maka dampaknya apa? Dihalangi mereka dari melihat Allah Azza wa Jalla. Dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi hali ridha. Itu menunjukkan bahwasannya kaum mukminin melihat Allah ketika Allah ridha. Kalau tidak melihat, wa illa, dan jika tidak, wa illa di situ maknanya wa illa, dan jika tidak melihat, lam yakun bainahuma farqun. Terus ada perbedaan antara mukminin sama orang-orang kafir, sama-sama tidak melihat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudhammuna fi ru'yati. Siapa sahabat hadis ini? Hadis ru'ya. Man kadzaba bi hadits ru'ya fa huwa kafir, katanya para ulama. Salah. Ya benar. Tapi bukan man kadzaba bi hadits ru'ya, man kadzaba bi hadits Jarir ibni Abdullah al-Bajali, sahabatnya Jarir ibni Abdullah al-Bajali, itu hadis ru'ya. Para siapa yang mendustakan hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, kafir katanya mereka. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Kata al-Imam Ibnu Qudamah, wa hadza tashbihun lir-ru'ya bir-ru'ya la al-mar'i bil mar'i. Ya. Hadza tashbih, ini penyerupaan ru'ya dengan ru'ya, pandangan dengan pandangan ya. La lil-mar'i bil mar'i, bukan zat yang dilihat dengan sesuatu yang dilihat. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Dikarenakan Allah tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Pertanyaannya untuk antum Faiz. Dari sisi mana kita katakan pendalilannya dari hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Sisi pendalilan di sini dinyatakan oleh Ibnu Qudamah tashbih di sini, yaitu tashbih ru'ya biru'ya, melihat dengan melihat, bukan zat yang dilihat. Maknanya bukan disamakan Allah dengan bulan, namun cara melihatnya. Dari sisi mana pendalilannya kira-kira? Fi halir ridho min jihatin nahwiyah, min jihatin lu'ah. Pada lafaz innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Abu Muhammad, dari sisi matarawna matarawna menjadi ru'yati hadzal qamar. Ahsanta, Allah barik fiik. Namanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Ma apa itu namanya? Ma masdari ya? Mana penghapus itu? Pantal itu apa? Pantal produk kerawang. Kama tarawna kama tarawna hadal omaro. Kama ma-nya di sini kaf huruf tasbih ya. Ma itu ma masdariyah. Ma tarawna ini bisa ditakwil. Ya enggak? Jadi masdar muawwal istilahnya ya. Ma tarawna, tarawna jamaknya apa? Domirnya apa itu? Jamak ya. Berarti kum kan? Berarti ka ru karu yatikum. Karu ya tikum. Karu ya karu ya tikum. Karu ya tikum. Takdirnya karu ya tikum. Hadal komaro. Sehingga yang dimaksudkan adalah ru'ya. Karu'yatikum. Jadi takdirnya karu'yatikum. Maka yang dimaksudkan adalah tasbih liru'ya birru'ya. Penyerupaan ru'ya. Cara melihat. Maknanya Allah SWT dilihat sebagaimana cara orang melihat bulan purnama. Desak-desakan enggak? Enggak desak-desakan. Nampak jelas. Faham dari sisi nahunya. Mas dari ini. Mas dari ya ketemu fi'il mudhari itu bisa ditakwil namanya masdar muawwal. Ya. Sama makanya mereka para ulama menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ayyusyraka bihi an masdar ya kan? Makanya mereka mengatakan sebagian para ulama mereka mengatakan itu syirik enggak diampuni itu besar dan kecil. Dikarenakan ayyusyraka bihi ayyusyraka bihi itu ditakdirkan apa? Masdar muawwal. Jadinya apa? Ish. Isyrakan bihi nakira. Yang namanya nakira umum. Meliputi besar dan kecil. Katanya. Seperti ini. Wallahu ta'ala alam sahab. Ada pun penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. InsyaAllah kita lanjutkan besok. InsyaAllah kalau tidak ada. Naftafi. Naftafi.